Ngamen bareng-bareng yuk. Mau? Cesodik. Sini okay. Dong orang paling ganteng sedunia nih. Asik. Selamat malam Gersik. Halo Ci. Orang paling ganteng kan dia? Bener gak? Orang paling ganteng sejagat. Oh temenan. Yuk kita nyanyi bareng Gersik. Rek, dua jari diangkat, Rek. Ayo, Rek. Ayo, jangan sedih. Asik. Opoan, Rek. Rek. Bengok aku. Rasanya aku pengen kenalan, kenalan neng lesehan. Asik. Wonge ganteng, nganggo klambi ireng. Ayo. Ingin ketemu aku tuh tau ketemu. No, bareng kocomu. Laku-laku, akaru goyang-goyo. Asik, obenane es jus melon karo susu. Asik. Saiki aku nembe ngrasakno. Aduh. Pacaran karo wong kertasana. Oh coba. Gantenge koyo Arjuna. Esemane koyo Raden Gatot Kaca. Setacan awakku kebak tatoan tor-toran aku ese tuwe rasa sopan setacan kopengku kebak titian nanging aku calon jutawan asik. Aku kamang-kamen ning prapatan jalan kopi mesti kesurutan anger gelem ora mangan sakawulan kuat tak mangan sakawulan bongo sera ya valen hoi tak sode asik. Oh Gersik luar biasa malam hari ini kok. Rasa sopan senajan kopengku kebak titian nanging aku calon jutawan ajak waktu ayo ngamen ning prapatan jalur HP mesti keturutan. Gelem orang Terima kasih. Terima kasih Gersik. Okay.